بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Adahi, kitab hewan-hewan kurban, bab yang ke-6 yang berbunyi bab Al-Fara'u wal-Atiratu. Al-Fara'u wal-Atiratu, ya. Al-Fara' asalnya adalah hewan yang digunakan atau dijadikan sebagai sembelihan setelah dilahirkan oleh induknya, bila mana sampai pada jumlah tertentu. Misalnya unta, bila mana sampai 10 ekor atau 50 ekor atau 100 ekor, yang ke-11-nya atau yang ke-51-nya atau yang ke-101-nya, ada kebiasaan jahiliyah, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan menyembelihnya, ya. Dengan sampai hitungan tertentu tadi, yang 11, 51 atau 101, yang ke-101 nanti disembelih baru saja dilahirkan oleh induknya. Ini tradisi jahiliyah atau di masyarakat jahiliyah diterapkan ini. Dan itu berlanjut sampai ketika Islam datang, diterapkan juga di sana atau di masyarakat jahiliyah. Itu al-fara, ya, itu yang dimaksud dengan al-fara adalah hewan yang disembeli ketika kecil atau setelah dilahirkan oleh induknya, bila mana jumlah hewan tersebut sampai bilangan tertentu yang diyakini oleh masyarakat tertentu. Misalnya selesai, misalnya 10 ekor, yang ke-11-nya dilakukan fara. 50 ekor, yang ke-51-nya dilakukan fara. 100 ekor misalnya, yang ke-101-nya, ya, ketika lahir ini mesti disembelih. Salah satu tradisi kebiasaan masyarakat sebelum Islam datang, masyarakat di Arab sebelum Islam datang. Ini yang pertama. Yang kedua, al-atiratu. Al-atiratu adalah sembelihan yang disembelih, ya, biasanya di masyarakat jahiliyah di bulan Rajab, ya. Disembelih hewan ini di bulan Rajab, yang mereka lakukan untuk bertaqarrub kepada berhala-berhala, ya. Ada masa, ada waktu penyembelihan. Kalau kita kan Idul Adha, ya. Tetapi ini di bulan Rajab, di bulan Rajab, dan mereka lakukan untuk mendekatkan diri dan mengagungkan, memuliakan berhala-berhala mereka, ya. Jadi bab yang sekarang ini dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan hukum dua sembelihan tadi. Apa hukum dua sembelihan tadi? Yang pertama al-fara' sebagai tradisi, mungkin ungkapan rasa syukur ya. Tetapi penyembelihannya itu bukan ketika hewan yang kesekian itu sudah besar, tapi baru saja lahir disembelih. Baru lahir disembelih. Apakah apa hukumnya ketika Islam sudah tiba, datang Islam, apakah ia tetap mengesahkan sembelihan yang seperti ini? Yang kedua tentang atirah tadi, sembelihan yang dilakukan di bulan tertentu dan kebiasaan masyarakat sebelum Islam tiba di Arab sana adalah di bulan Rajab, mereka menamakannya dengan Ar-Rajabiyah. Ya. Dan mereka lakukan itu untuk memuliakan, mengagungkan berhala-berhala. Apakah sembelihan ini tetap dibolehkan oleh agama kita, tetapi ada sedikit ada editnya, diedit atau diperbaiki, diluruskan. Ya. Ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi ketika bab ini muncul, karena Imam Muslim membawakan hadis yang ada di bawahnya, hanya satu hadis. Ya. Dan syarahnya cukup panjang. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 5053. 5053. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amrun An-Naqid wa Zuhair ibn Harbin. Empat orang di sini. Keempat-empatnya guru Imam Muslim. Ia meriwayatkan hadis yang akan datang ini dari guru yang pertama Yahya ibn Yahya, guru yang kedua Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yang ketiga Amrun An-Naqid, ya, Amr ibn Ali An-Naqid, wa Zuhair ibn Harbin yang keempat. Ya. Qala Yahya akhbarana. Yahya gurunya yang pertama, ia meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz akhbarana. Ya. Sementara tiga orang gurunya yang lain, waqala al-akharuna, dan berkata yang lain, haddathana. Mereka meriwayatkan dari guru mereka dengan kata-kata haddathana. Maknanya tidak berbeda banyak. Akhbarana mengabarkan, haddathana menyampaikan. Ya. Tetapi Imam Muslim begitu jeli dan teliti ketika mendapatkan ilmu dari gurunya. Perbedaan dari empat orang guru tadi, berbeda saja dari kata-kata akhbarana, dalam kata-kata akhbarana dan haddatsana, ia ketika menyampaikan, ya, tetap membeda-bedakan. Nah ini. Kemudian guru mereka yang berempat ini adalah Sufyan ibn Uyainah. Jadi mereka yang berempat, gurunya satu, dan mereka bukan berguru seperti sekarang ini, yaitu kita berkumpul bersama kemudian ngambil dari seorang guru. Nah, mereka dalam masa yang berbeda, waktu yang berbeda, karena asal mereka juga berbeda-beda. Jadi ketika berjumpa dengan Sufyan ibn Uyainah, Yahya dengan yang ketiga yang lainnya tidak sama. Dan Imam Muslim pun ketika berguru dengan yang empat ini juga bukan berkumpul empat orang guru kemudian dia di hadapan mereka. Dia menjumpai mereka dalam di tempat dan di waktu yang berbeda-beda. Tetapi ketika dia meriwayatkan dari keempat-empatnya, nah dia bisa dengan penuh keamanahan ya meriwayatkan sesuai dengan yang ia dapatkan dari mereka satu persatu. Ya. Guru mereka semua Sufyan bin Uyainah. Ya. An-Zuhri An-Sa'idin An-Abi Hurairah radhiyallahu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ tanpa bunyi hadis. Sampai kepada Nabi dan tanpa bunyi hadis. Kemudian Imam Muslim membawakan sanad yang lain. Ha ini rumus, yaitu perpindahan ya, dari sanad yang dari sebuah sanad ke sanad yang baru. Ha, wa haddatsani Muhammad ibn Rafi'. Muhammad ibn Rafi' ini guru Imam Muslim yang kelima. Ya. Wa Abd ibn Humaid ini gurunya yang keenam. Ya. Qala Abdun akhbarana wa qala ibn Rafi' haddatsana. Di sini juga ada berbeda antara dua orang guru Imam Muslim di sanad yang sekarang ketika mereka meriwayatkan dari guru mereka masing-masing, yang satu mengatakan akhbarana, yang satu mengatakan haddatsana. Ya. Abdul Razzaq ini guru mereka berdua. Kalau tadi guru yang berempat Sufyan bin Uyainah, kalau di sini gurunya yang berdua Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar an-Zuhri. Ya. Di sini di Zuhri lah berjumpa dua sanad ini. Ya. An ibnil Musayyab, Ibnu Musayyab di sini dia yang Sa'id. Di sanad yang pertama Sa'id ibnul Musayyab, terkadang dengan ibnul Musayyab, terkadang dengan Sa'id. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Sa'id ibnul Musayyab min a'immatit tabi'in, dari tokoh terkemuka di generasi tabi'in. Ya. Dan dia meriwayatkan dari sebagian sahabat, termasuk di sini dari Abu Hurairah. Dan dia juga terkadang mengirim hadis kepada Nabi tanpa sahabat, tanpa menyebutkan sahabatnya. Ini dikenal dengan mursal. Ya. Tanpa disebut sahabatnya, dia langsung Nabi bersabda. Padahal dia pasti tidak berjumpa dengan Nabi karena dia bukan sahabat. Sa'id bin Musayyab. Dan dia kata para ulama pemimpin terkemuka di generasi tabi'in. Bahkan mereka berbeda pendapat siapa yang lebih mulia antara beliau ini dengan Uwais al-Qarani, Uwais bin Amir al-Qarani, atau dengan Abu al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Ya. Dan yang lain-lainnya dari para ulama, ada yang mengatakan beliau ya, dari sisi keilmuan lebih utama dari Uwais al-Qarani, Uwais bin Amir al-Qarani yang terkenal, yang hidup di zaman Nabi tidak berjumpa. Dan dia beriman, tidak berjumpa dengan Nabi dan Nabi kenal dengan dia. Nabi SAW mengabarkan tentang dia kepada Umar, bila mana kamu bisa untuk berjumpa dengannya dan meminta doa, usahakan. Makanya berusaha mati-matian Umar, mencari, bertanya. Dan disebutkan dari kabilah Qaran dari Yaman, berbakti kepada ibunya. Dan ada tanda karena dia pernah mengidap penyakit kusta. Ya. Kemudian ada bekasnya seukuran uang koin di badannya, dan itu tandanya. Dan ternyata setelah berjumpa, dan dia setelah dikenal oleh orang banyak, akhirnya dia menyembunyikan diri lagi. Ini menunjukkan betapa keistimewaan Uwais al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Musayyab setingkat dengan dia, ya, setingkat dengan dia. Walaupun dari sisi ilmu dia luar biasa, Sa'id bin Musayyab. Gurunya di sini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, la fara. Ini hadisnya. Ya, ini bunyi hadisnya. Yaitu Nabi SAW bersabda, la fara'a wa la atirata. Ya, itulah bunyi hadisnya, sangat pendek sekali. La fara'a wa la atirata. La tidak. Ya, tidak ada fara' dan tidak ada atirah. Jadi dua bentuk sembilan tadi dengan hadis ini jadi terlarang. Ya. Dengan hadis ini artinya menafikan. Ya. Tidak ada fara' dan tidak ada pula atirah dalam terjemahannya. Zada bin Rafi' fi riwayatihi, kemudian Ibn Rafi' di sini adalah guru yang keenam dari Imam Muslim di sini. Gurunya yang keenam. Empat yang pertama, dua yang terakhir. Yang terakhir kali setelah yang kelima, Muhammad ibn Rafi' ini yang menambahkan riwayatnya, menjelaskan tentang makna fara'. Ya. Apakah ini dari Abu Hurairah atau dari Nabi atau dari salah seorang perawi tambahan yang berikut ini. Tafsir dari fara. Wal fara'u awwalun nitaj. Wal fara'u awwalun nitaj kana yuntaju lahum fayadhbahunahu. Al fara' adalah produk yang pertama yang diberikan atau dihasilkan oleh mereka, kemudian mereka sembelih. Itu yang saya katakan tadi, bila mana sampai bilangan tertentu. Bisa jadi yang kedua, bisa jadi nomor yang kedua, dia dapat punya unta satu, dan unta karena dia saking bahagianya, bergembiranya dengan unta yang satu itu, kemudian ternyata melahirkan. Untuk mengungkapkan rasa syukur, dia sembelih yang kedua, anaknya tadi. Tetapi ketika berusia kecil, ya, belum besar, atau sampai bilangan tertentu, yang 10 misalnya, yang ke-11-nya mereka sembelih nanti, yang ke-12 mereka biarkan hidup lagi sampai jumlah 20. Ya. 21 disembelih lagi, ya, dengan usia seperti itu. Nanti 22 mereka sampaikan hidup lagi sampai bilangan yang ke-30. Nah, nanti sampai 100 misalnya, satu-satunya mereka sembelih, nanti beranak lagi yang ke-102 dilanjutkan sampai 110. Nah, inilah tradisi di masyarakat Arab di sebelum Islam tiba, dan Nabi SAW mengatakan la fara'a. Ya, la fara'a. Al-fara' adalah awwalun nitaj kana yuntaju lahum fayadhbahuna. Ibn Rafi' mengatakan dalam riwayatnya, fara' adalah anak ternak pertama yang disembelih oleh pemiliknya. Yang disembelih oleh pemiliknya. Anak yang pertama itu maksudnya bukan yang bisa jadi yang pertama nomor ketika induknya melahirkan anak yang pertama kemudian disembelih. Bisa jadi itu, bisa jadi yang bila mana sampai hitungan tertentu sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Ya, jadi Nabi SAW di sini melarang atau membolehkan? Melarang. Artinya tidak ada fara' dan tidak ada atira. Atira adalah sembelihan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah di bulan Rajab untuk memuliakan berhala-berhala. Dan Nabi SAW mengatakan di sini wala atira. Dan tidak ada atira. Maksudnya tidak ada dalam syariat Islam. Ya. Inilah bunyi hadisnya. Bunyi hadisnya. Tetapi para ulama dalam ketika mengumpulkan riwayat-riwayat tentang ini justru berbeda pendapat. Kalau kita pegang hadis ini, kita akan menyimpulkan tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi ternyata ketika riwayat tentang fara', tentang atira ini dikumpulkan oleh para ulama, ternyata mereka akhirnya berbeda pendapat. Jumhur ulama dari mazhab Abu Hanifah, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila itu berpendapat tetap sesuai dengan konteks hadis yang sekarang. Artinya tidak boleh. Tetapi mazhab Syafi'iyah justru mereka membolehkan dan bahkan mereka sampai mengatakan sunnah. Tetapi setelah direvisi, ya, seperti penyembelihan atira tadi, mereka tidak melakukannya karena Nabi dalam sebagian riwayat menegaskan itu bukan untuk berhala. Ya. Karena seorang muslim tidak akan mungkin menyembah berhala lagi. Kemudian revisi yang kedua untuk atira, dia tidak dikhususkan pada bulan Rajab saja. Karena nanti ada riwayat lain di mana Nabi SAW mengatakan sembelilah untuk Allah di bulan apapun juga. Ya, di bulan apapun juga. Kenapa mesti dikhususkan bulan Rajab? Nah, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sementara jumhur mengatakan tetap tidak dibenarkan. Ya, tetap tidak dibenarkan. Dan untuk mengetahui perbedaan itu, pada halaman 565 ada Imam Syafi'i berkata, fara' adalah sesuatu yang oleh orang jahiliyah dijadikan alat untuk mencari keberkahan, ya, pada harta-harta mereka. Sehingga anak punya seekor unta, ketika dia punya anak, dia sembelih anaknya ini untuk mengharapkan berkah. Ya. Kemudian Anak yang kedua baru dia biarkan hidup untuk dikembangbiakkan. Sampai bilangan tertentu, misalnya 50 tadi, untuk yang ke-51 mereka sembelih lagi dalam waktu yang sama. Maksudnya ketika lahir baru bayi disembelih untuk mengharapkan berkah. Ini makna fara' yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i. Ada yang menyembelih unta yang masih kecil, dan ada pula yang menyembelih kambing yang masih kecil ya. Mereka tidak memberinya makanan dengan harapan mendapatkan keberkahan terhadap apa yang datang setelahnya. Maksudnya yang kedua, yang anaknya yang kedua, anak yang ke-12, ke-52, ke-102, agar yang berikutnya lebih banyak berkahnya. Yang mulai pertama ini mereka serahkan kepada Allah terlebih dahulu ya. Ini kebiasaan di masyarakat jahiliyah. Lalu orang-orang bertanya, dan ini maka mereka tidak memberinya makan dengan harapan mendapatkan keberkahan terhadap apa yang akan yang datang setelahnya, maksudnya anak yang kedua ya. Lalu orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini, maka Nabi menjawab, lakukanlah, ini yang dalilnya Imam Syafi'i, lakukanlah penyembelihan farak jika kalian mau, yakni sembelihlah jika kalian berkehendak ya, melakukan cara seperti itu, lakukan. Ini dalil Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya. Para sahabat biasa menanyakan perkara-perkara yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah karena merasa khawatir jika hal itu dilarang dalam Islam. Kemudian dalam masalah ini Rasulullah SAW memberitakan bahwa perkara yang mereka tanyakan tersebut tidak mengapa, dan menganjurkan mereka untuk memberi farak makanan hingga ketika telah menjadi kuat. Jadi dalam masalah farak ini Nabi membolehkan, cuma kenapa mesti sekecil itu kalian sembelih? Hingga ketika telah menjadi kuat, maka disedekahkan atau diberikan di jalan Allah, disembelih kemudian dimakan bersama-sama. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, sabda Nabi SAW, farak benar adanya. Ya. Menunjukkan bahwa dia tidak mengapa. Farak itu benar adanya, maksudnya tidak mengapa dilakukan. Ya. Maksudnya ini bukan perkara yang salah. Ini adalah ucapan orang Arab yang biasa dilontarkan sebagai jawaban untuk orang yang bertanya. Ketika ditanya apa hukumnya farak, al-far'u haqqun, al-far'u haqqun. Artinya tidak ada masalah, silakan dilakukan. Ini di antara dalilnya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian dia setelah menyebutkan dalil-dalil yang membolehkan, dia sekarang memberikan ulasan untuk hadis yang sekarang ini, hadis yang kita pelajari. Apa kata mereka? Sabda Nabi SAW, la fara'a wa la atira, tidak ada fara' dan tidak ada pula atira. Maksudnya tidak ada fara' yang wajib ya, ataupun atira yang wajib. Jadi dia bukan sebuah kewajiban, tetapi dia dibenarkan. Inilah ulasan mazhab Syafi'i terhadap hadis yang melarang, yang dipahami melarang. Dalam riwayat lain menunjukkan pada makna yang demikian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan bagi siapa saja untuk menyembelihnya, yaitu farak, dan memberikan pilihan dengan menyerahkannya kepada janda atau membawanya ke jalan Allah. Jadi hasilnya setelah disembelih di usia yang lebih besar ya, kemudian dibagi-bagikan dan dipentingkan di situ janda. Ini juga arahan Nabi. Kemudian atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diserahkan di jalan Allah. Sabda Nabi SAW tentang atirah, sembelihlah karena Allah di bulan apa saja. Ini tadi revisinya. Ada dibenarkan, cuma tidak seperti masyarakat jahiliyah lagi. Ya. Di bulan apa saja selain dari bulan kurban ya. Selain dari bulan kurban, misalnya orang yang ini untuk orang yang punya hewan ternak ya. Yang punya hewan ternak, karena begitu merasa bersyukurnya dia berupaya untuk mengambil ini di luar zakatnya, untuk dan juga di luar sembelian sunnah yang lain seperti kurban ya, dan dilakukan di bulan apa saja dan bukan di bulan Rajab ya. Dan juga tentu tidak akan mungkin dilakukan di kuburan misalnya ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang ini, atau dengan dilakukan dengan hasil tanaman yang lain, hasil tanaman ya, dari sayur-sayurannya, buah-buahannya. yang ada cuma sembelihan, yang ada dan tidak ada kiasan, ya, tidak ada kiasan, dan sementara yang dilakukan dengan buah-buahan ini semuanya adalah nampaknya lebih kepada kemubaziran, ya, terbuang begitu saja, dan ritual-ritual yang terkadang ada banyak unsur kesyirikannya. Yang ini tidak hanya sekedar menyembelih kemudian dibagi-bagikan dagingnya. Ya. Ini ungkapan rasa syukur, karena kalau diikuti untuk penyembelihan pada waktu dan event tertentu, ini orang yang beriman tentu tidak terlalu merasa puasnya menunggu Idul Adha terus. Ya, menunggu terhadap sementara sapinya sudah sekian banyak, hewan ternaknya, ya, kambingnya sudah sekian banyak, maka ada kemungkinan baginya untuk melakukan sembelihan yang dibenarkan oleh agama, yaitu mencari waktu yang tepat dan bukan mengkhususkan, mencari waktu yang tepat untuk disembelih, dan lebih tepatnya ketika sampai pada jumlah atau hitungan jumlah hewan kurban tertentu, misalnya dia sudah 500 ekor dan ingin melakukannya pada hewan kurban yang sudah sampai 501 sapinya misalnya, kemudian disembelih dan tidak mengkhususkan tempat dan bukan untuk ritual kesyirikan, dan sembelih kemudian dia bagi-bagikan, ya, dia merasa lebih puas untuk banyak menyembelih hewan kurban, hewan sembelihannya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di samping itu sedekah yang dianjurkan, dia dibenarkan oleh Nabi SAW. Dari sisi dibenarkan oleh Nabi ini sudah nilai poin pahala, ya, sudah nilai poin pahala daripada dia hanya sekedar niat bersedekah saja, tetapi kosong dari niat ini, yaitu mencari waktu yang tepat untuk menyembelih pada jumlah hewan tertentu dan membiarkan dia agak lebih besar, ya. Misalnya anak sapi, ya, pada usia berapa sehingga dagingnya enak, ya. Atau anak kambing, kalau di Arab sana anak kambing yang sebesar kancil itu luar biasa lezatnya, ya. Ya, disembelih, ya, bukan waktu dia masih merah-merah anda, tapi sudah apa? Cempeh. Arab saya lupa, ya. Taste, dan ini panggangnya luar biasa, aromanya luar biasa, dagingnya pun daging yang segar, ya. Sudah, ya. Ini jadi khilaf memang para ulama, dan kembali kepada kita, saya justru lebih, setelah menguraikan mazhab Syafi'i tadi, saya lebih condong kepada pendapat jumhur, ya. Agar tidak membuka hal-hal yang biasa dengan kebiasaan kita, yaitu lebih condong kepada bid'ah yang dilakukan atau kepada kesyirikan, maka menutup hal-hal yang seperti itu lebih utama daripada membiarkan, membukakan celah, oh ternyata ada, ya. Akhirnya, nah, itu alasannya nanti dibuat, diupayakan, ini kebiasaan kita ternyata sudah ada syariatnya, ya, sudah ada tuntunannya, nah, padahal mazhab yang lebih banyak pendapatnya adalah mazhab yang tidak membenarkan berdasarkan hadis yang kita pelajari di dalam bab ini. Di halaman 566 itu pendapat yang kuat, ada pendapat yang kuatnya terjemahnya Imam Nawawi, pendapat yang kuat menurut sahabat-sahabat kami, maksudnya mazhab Syafi'i, ya, sahabat-sahabat maksudnya, karena dia Nawawi mazhabnya Syafi'i, dan ungkapan sahabat-sahabat atau ashabuna maksudnya yang semazhab dengan dia. Pendapat yang kuat menurut sahabat-sahabat kami adalah yang ditetapkan oleh Syafi'i. Jadi beliau menterjih mazhab Syafi'i, yaitu disunahkannya fara' dan atirah, karena Nabi mengatakan lakukanlah, dan fara' itu hak, ya, barang siapa yang mau silakan, yang tidak mau ya tidak ada masalah, ya. Dia lebih condong kepada ini. Mereka memberikan alasan pendapat tersebut dan menjawab hadis tidak ada fara' dan tidak ada pula atirah dengan tiga jawaban. Ini tiga jawabannya yang disebutkan di sini. Kemudian berkenaan dengan pemberian daging kepada orang-orang miskin, maka itu termasuk perbuatan terpuji. Ini juga termasuk alasan mereka, ya. Dan sedekah, Imam Syafi'i telah menuliskan di dalam Sunan Harmala bahwasanya apabila memungkinkan bagi seseorang untuk mengeluarkannya pada setiap bulan. Nah, ini luar biasa, bukan hanya bulan Rajab saja, tapi kalau memang dia merasa semakin banyak berkahnya, dia menyembelihnya di luar bulan itu, bulan Zulhijjah, dia menyembelih pada setiap bulan hewan hasil ternaknya. Nah, ini maka itu lebih baik. Itulah rangkuman mengenai hukum fara' dan atirah menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i. Ya, mazhab di kita ini. Tetapi tidak ada unsur bid'ah di sana. Tambahan-tambahan ritual-ritual yang lain, berombong-rombong datang ke tempat atau dibacakan zikir-zikir tertentu, ini tidak ada, ini tambahan-tambahan yang lain. Kemudian untuk yang atirahnya, bukan hanya pada bulan Rajab, bukan untuk mengarak-ngaraknya ke pinggir laut, mengaraknya ke puncak gunung, mengaraknya ke, ini semuanya tambahan-tambahan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya. Inilah bab yang ya, bisa ber, kalau dia menazarkan, menazarkan penyembelihan, ya kalau dia dihukum nazar, tapi kalau dia hanya sekedar spontan, terkadang berubah, ya untuk 51 ini saya tidak nyembeli, ya mungkin ketika sampai 61 baru dia nyembeli, ya. Bisa jadi, tapi kalau dia nazarkan, pokoknya pada setiap hitungan satu setelah puluhan saya akan menyembelih, ini hukumnya nazar wajib jadinya, bukan hanya sekedar sunnah, ya. Tapi kalau yang sunnah ini dia tidak ada kaitannya, tidak ada penetapannya. Terkadang bila mana dia merasa nyaman dengan jumlah yang pertama saja, anak yang pertama dari hasil dari kambingnya atau dari sapinya dia sudah sembeli, ini bisa jadi terjadi. Nah, ini sunnah hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Kembali kita tekankan ya, di situ tidak ada ritual yang lain, hanya sekedar menyembelihkan, bagi-bagikan harta, bagi-bagikan kepada fakir miskin dan janda tadi, sangat ditekankan Nabi SAW untuk memberikan kepada janda. Ya. Inilah bab yang keenam. Sedangkan Al-Qadi mengeluarkan pernyataan bahwa jumhur ulama telah berpendapat bahwa hukum fara' dan atirah telah dihapus. Itu yang tadi saya maksudkan. Jumhur ulama mengatakan tidak dibenarkan berdasarkan hadis ini. Hadis dalam kitab bab, dalam bab kita ini, la fara'a wa la atirah. Ya, jadi ini pendapat jumhur ulama bahwa dia tidak ada lagi, tidak dibenarkan berdasarkan hadis Nabi SAW, la fara'a wa la atirah. Nah, ini yang tadi kata saya katakan, saya lebih condong kepada pendapat ini. Yang pertama karena itu adalah kebiasaan di masyarakat jahiliyah. Yang kedua, di zaman kita sekarang ini campurannya yang lebih banyak. Ya. Masukan dari ritual-ritual yang tambahan itu yang sangat dikhawatirkan, dan bahkan kebiasaan sudah banyak, sudah lama dan sudah dipolesi dengan berbagai macam bid'ah, sebagai macam praktek kesyirikan. Mengambil pendapat jumhur dan itu hanya sebatas sesuatu yang pernah dilakukan kemudian dihapus oleh Nabi dengan hadis ini bahwa tidak ada lagi yang namanya fara' dan tidak ada lagi namanya atirah dalam agama kita, ini yang lebih selamat, ya. Tetapi kita tetap menghargai pendapat dalam mazhab Syafi'i ini, apalagi di tempat kita, di negeri kita yang memang notabene-nya bermazhab Syafi'i. Tetapi perlu diluruskan. Kalaupun nanti ada yang melakukannya, maka kita harus, bila mana kita minta dimintai pendapat, bahwa kita harus bersihkan semua praktek-praktek yang mencampurinya dari hal-hal yang menyimpang dari tuntunan agama. Ya. Bab yang ke-7, ya, bab yang ke-7, bab nahyu man dakhala alaihi ashru dhil hijjah وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. Bab larangan orang yang masuk atasnya 10 Zulhijjah, ya, awal 10 awal Zulhijjah, sementara dia hendak berkurban, muridun at-tadhiyah, yaitu berkurban, untuk mengambil dari rambut dan kukunya sedikit pun, walau sedikit. Ini larangannya, ya, dan ini yang di jelas tekankan oleh Imam Nawawi, larangan bagi orang yang hendak berkurban untuk menggunting rambut, ya, bukan hanya menggunting ya, mencabut, ya, dan memotong kukunya apabila telah memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 awal. Ya. Hadis yang pertama, hadis yang 5054. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar Al-Makki qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman bin Humaid ibn Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf, cucu Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf punya anak namanya Humaid dan dia punya anak namanya Abdurrahman, senama dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf sami'a Sa'idah bin Sa'idah bin Al-Musayyib yuhadditsu an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadisnya hadis Ummu Salamah, diriwayatkan darinya oleh Sa'id bin Musayyib, muridnya, dan Sa'id bin Musayyib meriwayatkan darinya cucu sahabat yaitu Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. Sampai di situ. Apabila masuk 10, maksudnya 10 awal Dzulhijjah, yaitu setelah masuk awal bulan Dzulhijjah, sementara salah seorang dari kamu hendak berkorban. Jadi yang hendak berkorban itu saja kaitannya. Fala yamassa min sya'rihi wa basharihi, maka janganlah dia menyentuh, maksud menyentuh di sini mencabutnya, mengambilnya dari rambutnya atau dari kulitnya. Dari kulitnya mungkin ada yang kering, ada yang apa? Ya, yang terkelupas, ya. Yang terkelupas kecuali kalau terkelupas sendiri. Tapi kalau dia yang mengelupaskan, ini yang dilarang dalam agama. Fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an, sedikit pun. Inilah hadisnya. Kemudian qila li Sufyan, ditanya Sufyan, perawi hadis. Ya. Sufyan ya, bin Uyainah, ya. Fa inna ba'dahum la yarfa'uhu qala lakinni arfa'uhu. Ini tentang ilmu hadis ya. Apakah dia sampai kepada Nabi atau hanya sampai kepada Ummu Salamah saja? Kalau sampai kepada Nabi, dari Ummu Salamah sampai kepada Nabi dan itu hadis Nabi, maka namanya marfu'. Namanya marfu'. Hadis ini bila mana dilihat dari sampai kepada siapa bunyi hadisnya, maka terbagi empat. Yang pertama itu yang sekarang marfu', yaitu hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi dan dinukilkan perkataan perbuatan Nabi SAW, ini namanya marfu'. Kalau tidak sampai kepada Nabi dan hanya di perkataan sahabat atau hanya dijelaskan perbuatan sahabat, maka namanya mauquf. Mauquf. Ya. Kalau seandainya sampai ke sahabat pun tidak, tetapi di bawah sahabat lagi, ya, yaitu perkataan tabi'in atau perbuatan tabi'in yang diceritakan, namanya maqtu'. Maqtu'. Dan ini yang ketiga ya. Kemudian bila mana melampaui Nabi dan sampai kepada Allah, ya, sampai kepada Allah dan dinukilkan firman Allah dalam sanad tersebut, maka namanya hadis kudsi. Dan di kudsi itu nisbat kepada nama Allah Al-Quddus, ya. Hadis yang suci, maksudnya itu firman Allah dan dia bukan Al-Quran. Karena lafaz itu tidak diturunkan sebagai wahyu. Maknanya yang diturunkan sebagai wahyu, nanti Nabi yang menyampaikan dengan lafaznya. Sementara Al-Quran, makna dengan lafaznya dari Allah. Allah yang berfirman dengan kata-kata itu. Sementara yang ini, Nabi yang menyampaikan dengan lafaznya. Ya. Jadi ketika kita baca hadis kursi, kita tidak dapat pahala per huruf. Ya. Tidak dapat pahala karena bukan Al-Quran. Ya. Inilah pembahasan di ujung ini. Sufyan ditanya, karena sebagian perawi dari teman-temannya atau yang setingkat dengan Sufyan ini justru menyampaikan hadis ini hanya kepada Ummu Salamah saja, yang kata-kata barang siapa yang apabila sudah masuk 10 awal Dzulhijjah dan siapa yang hendak berkurban maka jangan sampai mengambil dari kukunya, dari rambutnya sedikit pun, ini perkataan Ummu Salamah, berarti dia mauquf. Ya, sementara Sufyan di sini justru mengatakan perkataan Nabi, yaitu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi bersabda, berarti dia marfu. Kata Sufyan, memang banyak yang mengatakan itu adalah mauquf, sementara saya mengangkatnya. Artinya saya mendapatkan hadis ini bahwa dia bukan sampai kepada Ummu Salamah dan bukan perkataan Ummu Salamah, tetapi dia adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah rincian yang lebih mendalam lagi dalam hal ini, ketika nanti terjadi pertentangan antara yang mengangkatnya sampai ke Nabi dengan yang menghentikannya sampai ke sahabat. Ini di antara penyebab hadis itu lemah. Terkadang, nah, makanya dilihat perawinya. Kalau perawinya kuat, perawinya thiqah dan tingkatan kehafalan dan kekuatannya ini luar biasa, terkadang orang memilih hadis yang diriwayatkannya. Walaupun misalnya dia mengatakan mauquf, tetapi hadis marfu bila mana ada yang jalan yang lain dia tidak menyampaikan kepada Nabi, terkadang yang marfu ini tergoyah, ya, tergoyahkan oleh adanya yang mauquf. Makanya para ulama meneliti, karena ketika bertentangan antara mauquf dengan marfu ini, yang marfu tidak pada dalam kondisi yang aman. Bahkan mereka terkadang melemahkan yang marfu ini disebabkan adanya yang mauquf. Karena kalau dia mauquf, dia bukan dalil. Dia hanya sebatas perbuatan sahabat. Nah, ini yang membingungkan. Nah, makanya para ulama setelah ada seperti itu dikumpulkan riwayat sebanyak-banyaknya, diperiksa perawi-perawinya. Nah, nanti baru mereka pilih, kuatkan mana yang benar, apakah mauquf atau marfu. Karena yang dalil kan marfu. Yang dalil kan hadis Nabi. Sementara perkataan sahabat bukan dalil. Ya, bukan dalil. Ini yang perlu mereka teliti. Nah, ini tadi sampai-sampai muncul pertanyaan kepada Sufyan, orang sebagian teman-temanmu menghentikannya sampai ke Ummu Salamah dan itu perkataan Ummu Salamah. Dan kamu kenapa? Iya. Ya memang mereka mengatakan sampai di sana, sementara saya tidak. Saya mendapatkan bahwa itu adalah hadis Nabi. Ya. Ini sehingga di sini sudah ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berarti ini hadis yang sahih. Ya, ini hadis yang sahih. Tersisa 1 2 3 4 5 6. Ya, tersisa 6 hadis lagi dan cukup banyak. Kita rasa cukup untuk pagi hari ini. Di sini tidak ada sedikit pun kata-kata hewan. Ada dalam hadisnya, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'." Tidak ada kata-kata hewan. Ya, tidak ada yang tempat kembalinya, tidak ada. Hi itu kan harus ada, hi itu tempat kembalinya. Tempat kembalinya tidak ada. Maksudnya hi itu sebelumnya kan ada, misalnya wa arada an yudhhiya bi dhahiyatin fala yamassa min sya'riha, bukan sya'rihi. Ya. Ini kaitannya kepada yang melakukan. Terjemahannya bagaimana? Apabila telah memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban. Hendak berkurban, dia hendak berkurban. Tidak ada sedikitpun kata-kata hewan di sana. Ada disebutkan sapi, ada disebutkan kambing, ada disebutkan unta, tidak ada. Ya. Maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Dia perbuatan yang diceritakan, hendak berkurban. Tidak ada hendak berkurban dengan hewan kurban. Lalu nanti domirnya itu hanya minsyarihi wa basyarihi ini dikembalikan kepada hewannya. Kalau ada sebutan hewan di situ, barulah domir ini bisa dibalikkan ke situ. Ya. Kalaupun demikian, dia muzakkar, berarti yang disebutkan adalah unta misalnya, atau kambing, ya, bighanam. Atau kalau keadaan lapasnya adalah syah, berarti dia fala ya'khudhu min sya'riha, ya, min sya'riha. Jadi wallahu ta'ala alam, saya tidak mendapatkan ada pemahaman sampai seperti itu, ya, sampai seperti itu. Tidak dibenarkan. Untuk apa diambil kulitnya, bulunya? Tidak ada. Dan penerapannya para, di antara ulama memang seperti itu. Ya. Kemudian di antara hewan itu tidak ada dalam sebagian lafaz hadis kuku. Ya. Untuk apa dipotong kuku kambing? Ya. Tidak ada praktek memotong kuku kambing. Ya. Jadi wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui ada para ulama yang berpendapat seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang berkenaan dengan bulu dan kulit ini, yang kulitnya ini adalah hewannya, karena domir hi-nya min sya'rihi wa basharihi, hi-hinya itu kembali kepada hewan. Dan sementara tempat kembalinya tidak ada. Misalnya orang tidak punya rumah, kemudian dia pergi jauh-jauh, mau kemana? Saya mau pulang ke rumah. Dia punya rumah. Apakah pantas dia mengatakan kembali? Tidak, dia tidak punya rumah. Nah, sekarang dia rumahnya tidak ada. Yang hewan itu tidak ada sebelumnya, kemudian dikatakan domir itu kembali kepada hewan. Mana hewannya? Tidak ada. Yang yudahi itu perbuatan. Wa arada an yudahiya, dan dia hendak berkorban. Perbuatan dia. Ya, dia perbuatan dan dia hendak berkorban. Itu lafaz maknanya, makna lafaznya. Dan dia hendak berkorban. Maka janganlah dia mengambil dari rambutnya, dari kulitnya, ya, sedikit pun. Ya. Dari terjemahannya saya tidak ada sebutan hewan. Dan dia hendak berkorban dengan hewan kurban. Nah, baru dia ada tempat kembali domir tadi, yaitu hewan kurban. Ini tidak ada hewan kurban. Dia hanya perbuatan. Dan dia hendak berkorban. Ya. Nah, ini mungkin perlu kita luruskan. Dan nanti kita akan lebih jelas lagi, tahu lebih jelas lagi tentang makna dari fala ya'khudhu min sya'rihi wa basharihi. Ya. Coba kita lihat. Ini 572. Mazhab Syafi'i, sahabat-sahabat kami ada. Dan yang dimaksud dengan larangan mencabut rambut dan kuku adalah bahwa berkenaan dengan kuku berarti larangan memotongnya dengan gunting kuku. Gunting kuku kan memotong kuku kita. Kalau kuku kambing dengan apa? Dengan gunting-gunting apa? Ya. Atau merobeknya atau juga yang lainnya. Sedangkan rambut, maka dilarang menghilangkan, mencukur, memendekkan, mencabut, membakar, atau menghilangkannya dengan obat dan lainnya. Semuanya dilarang, baik ketiak, punya ketiak pula, baik ketiak, kumis, kemaluan, ya, rambut kepala dan rambut lainnya yang ada di apa ini, di badan, ya, lupa ini kurang, ya, yang ada di badan. Ini tinggal dannya saja yang ada di badan. Nah, inilah untuk memberikan ulasan dari pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.